gadis muda remaja, bagai sekuntum melati. Engkau sumbangkan jiwa raga di tapal batas Bekasi. Engkau dinamakan Sri Kandi, pendekar putri sejati. Engkau turut jejak pemuda, turut mengawal negara. Oh pendekar putri nan cantik, dengarlah panggilan ibu. Sawah ladang rindu menanti akan sumbangan baktimu. Duhai gadis muda remaja, tuntingan kampung halaman, kembali ke pangkuan bunda, berbakti kita di ladang. Kita di ladang.